Bohari Reko. Aneka Music. Bohari Reko. Ada Zenita. Thank you. Safari Record, New Palapa. semangat lan boten cepat. Sasar kisna masih gay, masih kuat ya. Badai di pantai. Radio Palapa, Aneka Safari Record.

Brejo. Thank you. rasa bahagia dalam cinta. I'm not afraid to die. Yeah.

yang Tuhan ambil dari beta. Bahagia sesayangi, beta bahagia sayang, dan kebanya sayang. Cinta yang beta punya. Padahal kasus saya diplom. Wah, bodoh. Janjane kowe nang ngendi? Nyelakan ku. Saja sing kuwi ani. Lah ndak enak anune. Isih dawa iki. Ndak enak ngene kok. Meh tekan iki. Ndak enak ngene lho. Lah wis ngene lho. Jan-jan nego ini ngendi. Aku